Mitra bisnis, dalam 4 hari terakhir, di Jakarta terjadi 3 tawuran pelajar yang mengakibatkan setidaknya 2 orang siswa meninggal dunia, dan beberapa lainnya luka parah. Mayoritas tawuran pelajar itu terjadi akibat hal-hal sepele. Bahkan ada kasus tawuran yang terjadi hanya karena 2 sekolah itu sudah menjadi musuh bebuyutan sejak bertahun-tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Pak Sudiarto, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ini fenomena bahwa sekolah yang harusnya, dan ini ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 3 sebagai pusat pembudayaan, kemampuan nilai dan sikap yang ditetapkan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, semuanya itu ternyata sama sekali belum dapat terwujud. Pertanyaannya, mengapa para penyelenggara pendidikan seperti kepala sekolah itu tidak dapat menjadikan sekolah sebagai pusat pembudayaan? Harusnya anak yang mula-mula nakal jadi tidak nakal. Anak yang mula-mula lekas tersinggung menjadi bisa menguasai diri. Itu tugas sekolah. Nah, di sini bagaimana model pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah? Apakah anak-anak itu senang, yang memungkinkan anak-anak itu tertantang sehingga ada kepuasan? Utamanya untuk anak SMA, anak SMA itu dalam bahasa psikologi kan adolescence ya, anak remaja itu mempunyai kebutuhan psikologis yang intinya perlu ada rasa aman. Rasa aman itu bisa timbul kalau dapat menyayang dan disayang, itu satu. Yang kedua, dianggap ada sense of importance dan dapat bereksplorasi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah kita? Apakah anak itu merasa disayang guru? Atau anak bisa hidup bersama kawan-kawan saling menyayang? Apa anak-anak itu ada kesempatan bereksplorasi? Misalnya kalau dia kemampuan fisiknya bagus, bisa olahraga sampai dia merasa ada harganya. Kalau dia tidak ngerti-ngerti, gurunya membantu supaya menjadi mengerti. Jadi anak itu ke sekolah merasa at home, ada di rumah. Gitu ya. Nah, tolong dicek, apakah ada suasana seperti itu? Tingkah laku anak sekolah itu tanggung jawab sekolah. Kok sampai begitu itu ada apa sekolahnya? Memberi apa dia sekolah kok tidak jadi orang yang lebih baik? Jadi dipelajari dulu anak seperti apa yang suka tawuran itu. Lalu menurut Bapak, cara efektif seperti apa yang bisa mencegah aksi tawuran ini terus terulang? Harusnya kelasnya jangan gede-gede ya, sehingga guru kenal betul satu-satu anak itu. Kalau anak itu ternyata kelebihan waktu karena pinter banget, diberi pekerjaan tambahan. Jadi banyak soal-soal kecil sebenarnya itu ya, tapi masalah yang berat adalah adakah lapangan olahraga untuk anak-anak itu bereksplorasi? Adakah perpustakaan yang kaya buku-bukunya, supaya anak itu kalau misalnya istirahat, mengambil buku, membaca, atau lari-lari dengan kawan-kawannya. Dalam bahasanya UNESCO kan harus learning to live together, belajar hidup bersama orang lain yang tidak sama. Semua prinsip itu sudah ada di Undang-Undang nomor 20, pasal 1 ayat 1, anak dapat aktif mengembangkan potensi dirinya, sehingga dapat penguasaan dirinya. Karena di zaman modern, itu kan orang tua tidak selalu ada di rumah. Karena itu ada sekolah. Jadi orang tua itu mengirimkan anak ke sekolah untuk menjadi orang baru yang lebih baik daripada semula. Lalu ada wacana penambahan jam pelajaran untuk mencegah aksi tawuran. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau nambah itu malah tambah tegang. Saya di Jerman 4 tahun. Tidak ada pelajaran di Jerman yang tidak pakai pekerjaan rumah. Jadi anak itu mesti pekerjaan rumah, kemudian pekerjaan rumahnya kalau di sekolah diperiksa guru, kalau tidak ngerti dibantu. Jadi anak itu tidak takut ke sekolah karena nanti akan dibantu kalau tidak mengerti. Jadi harusnya sikap gurunya. Kemudian laboratorium ada, gitu ya, perpustakaan ada, lapangan olahraga ada. Nah, sekolah kita di Jakarta umumnya lapangan olahraga tidak cocok untuk tingkat SMA. Lalu di Singapura kan ada kolam renangnya, ada lapangan atletiknya gitu kan. Itu SMA Singapura. Di Indonesia, saya kira SMA 6, SMA 70 itu anaknya banyak tapi lapangannya tidak ada. Jadi dalam bahasa Jawanya sumpek, secara psikologi menekan sebenarnya itu. Ya, dulu waktu tahun 70-an, Kementerian Pendidikan membuat standar sekolah yang harusnya untuk SMA tanahnya 40 ribu meter persegi. Kita bisa macam-macam dan anak-anak itu kalau istirahat, betul-betul istirahat untuk relaxation. Demikian Guru Besar Ilmu Pendidikan UNJ, Sudiarto. Saya Wendy Lim.